bahwa kesialan mereka itu disebabkan karena kamu. Justru sebaliknya, kesialan mereka disebabkan karena ketidaktaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Ya. Ya, kita lanjutkan dengan hadis. Beliau membawakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى tidak ada adwa, adwa penularan penyakit. Nanti akan dibahas oleh beliau yang dimaksud penularan penyakit yang seperti apa. Apakah ketika orang gatal-gatal kemudian menempel kulitnya atau anduknya dipakai orang-orang yang tidak gatal-gatal lalu ketularan, berarti ini enggak ada. Ya, nanti kita lihat. La adwa, tidak ada penularan penyakit. Wala tiarata, tidak ada tiar, tidak ada tatayur, tidak ada kesialan tadi. Wala hamata, tidak ada burung, burung yang serem, burung hantu, tidak ada. Maksudnya, sebagian orang Arab menjadikan hama, semacam burung hantu ini, sebagai bukti kesialan. Kata beliau menyederhanakan ucapannya, wala hama, tidak ada itu burung hantu. Ya, maksudnya kesialan yang ditunjukkan oleh seekor burung. Nanti akan dibahas. Wala safara, tidak ada safar, tidak ada bulan safar itu tidak. Ya. Apa yang dimaksud? Sebagian orang Arab meyakini bahwa bulan safar ini bulan sial, mirip-mirip bulan sawal dalam hal pernikahan. Kalau nikah di bulan safar atau di bulan sawal akan mendatangkan kesialan. Nah, itu enggak ada pada Nabi. Cuma dia mengatakan tidak ada safar, tidak ada safar. Dari sini kita tahu bahwa memahami hadis-hadis Nabi itu melihat asbabul burud. Melihat, memahami ayat-ayat Al-Quran harus melihat asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Memahami sabda-sabda Nabi harus dengan asbabul burud. Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Ya, sebab kalau tidak, bingung kita. Tidak ada burung hantu, tidak ada bulan safar. Apa maksudnya? Bukankah bulan safar itu ada? Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maksudnya enggak ada. Jadi kalau tidak dengan asbabul wurud, kita enggak akan paham. Hanya asbabul wurud tidak boleh dijadikan pembatas. Ya. Asbabul wurud tidak boleh dijadikan pembatas. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memahami sabda Nabi itu dengan lafaz secara umum, bukan oleh asbabul wurud. Sebab-sebab khusus. Contoh. Nabi mengatakan man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kenapa Nabi bersabda seperti ini? Atas sebab apa? Karena peristiwa apa Nabi bersabda seperti ini? Yaitu karena tiga orang yang datang ke rumah Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana ibadah Nabi di malam hari? Dijawab oleh istri Nabi, begini, begini, begini, sederhana, tidak terlalu berlebihan. Ya. Nah, tiga anak muda ini mengatakan, iya itu Nabi, itu Nabi, dijamin ampun, dosanya pasti diampuni. Ya lah kita, ya, maka demi Allah, kata salah satunya, aku tidak akan menikah. Karena kalau aku menikah, aku akan tidak konsentrasi ibadah. Yang satu mengatakan aku tidak akan tidur setiap malam, sepanjang malam aku akan sholat malam. Yang satu lagi mengatakan aku tidak akan makan minum setiap hari aku akan berpuasa. Ya. Nah, apa kata Nabi tentang terutama kepada orang yang tidak mau menikah dari menrogi bahan sunnah di balik David ini. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Apa yang dimaksud? Nikah. Nikah, nikah itu kan sunnahku, kata dia. Yang tidak mau nikah, berarti bukan golonganku. Nah, ini contoh. Ini bukan pembatas. Maka tidak boleh mengatakan man rogi ba'an sunnati falisa bisni itu khusus nikah. Jangan dibawa-bawa ke dalam jenggot. Saya pernah dengar seorang ustaz mengatakan seperti itu. Man rogi ba'an sunnati itu hadis tentang nikah. Jangan bawa-bawa masalah jenggot. Kok saya yang tidak berjenggot dikatakan bukan kelompok Nabi? Ya, man rogi ba'an sunnati itu hadis tentang nikah. Jangan dibawa-bawa ke jenggot. Ini keliru. Mau jenggot, mau sholat berjamaah, mau nikah, mau ya seluruh sunnah Nabi kita tidak boleh meninggalkannya. Harus kita gigit dengan gigi geraham. Yaitu, contoh yang ada yang Nabi sabdakan menrogi ba'an sunnati itu nikah. Tidak boleh itu jadi pembatas. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran dari sabda-sabda Nabi itu melihat lafaz secara umum. Bukan sebab-sebab kenapa beliau bersabda. Ya, nah, jadi yang benar mau nikah, mau jenggot, mau sholat berjamaah di masjid, mau asal sunnah Nabi kita tidak boleh meninggalkan. Ya, sunnah Nabi yang wajib. Ya, karena sunnah Nabi ada dua, sunnah Nabi yang wajib dan sunnah Nabi yang tidak wajib. Ya, kita lanjutkan. Wala nau'a, tidak ada nau najm. Bintang, bintang itu tidak ada. Maksudnya sebagian orang Arab meyakini bahwa nasib manusia ada hubungannya dengan bintang. Kalau bintang ini nasibnya begini, kalau bintang begini nasibnya begini. Nah, Nabi mengatakan dengan ringkas, wala nau'a, tidak ada itu bintang. Yang terakhir, wala gula, tidak ada gul. Gul ini sesuatu yang besar, ya. Apa sering diterjemahkan dengan raksasa, ya, atau burung yang besar, gitu. Nah, itu maksudnya sama seperti itu. Yang membuat takut. Jadi dari tiaro, adwa, tiaro, hama, sofar, nau, wul, ini isinya maksudnya sama. Menghubungkan nasib seseorang dengan suara, pemandangan, warna, huruf, maksudnya. Maka dengan demikian tentu kita tidak membatasi. Maka apa yang tidak disabdakan oleh Nabi dan hari ini diyakini, ya, maka itu bagian dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Enggak ada. Dia celaka tenggelam di pantai selatan gara-gara memakai baju hijau. Sama seperti itu. Masuk itu. Ya, seperti yang kita bahas. Ah, mari kita lihat penjelasan beliau satu-satu. Ya. Yang pertama, la adwa. La, dia mengatakan nafiyatul lil jins, peniadaan jenis, peniadaan jenis. Wa nafyul jinsi a'ammu min nafyil wahid wal itsnain wa tsalata. Peniadaan jenis ini lebih umum daripada meniadakan satu atau dua atau tiga hal. Ya. Tidak ada si A, tidak ada si B, tidak ada si C. Nah, ini belum jenis. Tapi kalau diterangkan tidak ada manusia, ini berarti umum. Ya, adwa di sini secara umum tidak ada penularan penyakit. (Tuh) فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan seluruh jenis penularan penyakit. Ya. Apa adwa? Dijelaskan di sini. Intiqal al-maradi min al-maridi ila sahih. Adwa adalah berpindahnya sebuah penyakit dari orang yang sakit menuju orang yang sehat. Ya, dengan bahasa yang mudah, nular. Ya. Atau pindah. Ya, pindah. Si A sakit, si B tidak sakit. Karena satu dan hal, si A tidak sakit lagi, pindah ke si B. Pindah lagi ke si C. Gitu ya. Air tidak ada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah di sini Nabi menafikan, meniadakan penularan penyakit? Jawabnya, jangan dengan kenyataan. Tidak boleh. Itu orang Mu'tazilah. Ya. Orang Mu'tazilah mengatakan, enggak mungkin. Enggak mungkin penularan penyakit itu ada. Oh, nyatanya yang tadi ya sakit mata itu si ayahnya, sekarang ibunya, sekarang anaknya, habis itu anaknya nomor dua. Ini kan terjadi hampir kita saksikan ini ya. Lalu orang Mu'tazilah mengatakan keliru sabda Nabi tanpa menyelidiki sanad, itu orang Mu'tazilah. Jadi kalau ada sebuah hadis Nabi bertentangan dengan kenyataan, maka ditolak. Gitu ya. Kalau mau nolak, itu dengan dalil pula. Ya tentu judulnya bukan menolak, mendudukkan, menjamah. Kalau ulama seperti itu, betul bahwa jangan kita beranggapan bahwa penyakit itu tidak bisa menular. Keliru. Karena kenyataan penyakit bisa menular kan? Santret itu gatal-gatal menular. Ya, tadinya satu orang, akhirnya dua orang, tiga orang pakai semata. Dan seterusnya tentu kita semata. Ya. Tapi jangan kenyataan itu dijadikan alat untuk membantah hadis. Ya. Pakai hadis juga. Hadisnya akan dibawakan oleh beliau hadis-hadis. Ya. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit kusta ya, atau semacam kusta lah. Sama seperti engkau lari dari singa. Ya, kalau ada singa tentu kita lari. Habis itu juga kalau ada orang yang berpenyakit seperti itu, penyakit menular, lari. Biar apa? Biar tidak ketularan. Sebenarnya itu adalah. Nah, berarti Nabi menyatakan adanya penularan penyakit. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, jangan campurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nanti unta yang sehat akan ketularan sakit. Berarti beliau meyakini adanya penularan penyakit. Tapi kenapa di sini beliau mengatakan wala adwa, dan adwa itu kata beliau intiqalil marad min al-marid ila sahih, berpindahnya penyakit dari yang sakit menuju yang sehat. Ya. Yang dimaksud oleh beliau la adwa, adwa di sini pendapat orang-orang jahiliyah bahwa penyakit itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain suka-suka penyakit itu. Ini pendapat jahiliyah. Mungkin di negeri kita ini ada satu kampung daerah yang berpendapat seperti itu. Jadi penyakit itu bisa berpindah suka-suka dia. Suka-suka penyakit itu, ya. Ah, biasanya mereka membuat cerita-cerita aneh. Biasanya yang ketularan ini, kalau dia nikah di bulan anu, biasanya yang ketularan ini pengantin baru. Yang tidak ada hubungannya, yang tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya diterima. Biasanya ketularan ini yang selalu dekat dengan dia, jarang mandi, ya, gantian anduk pakaian dengan dia, ada hubungannya. Ini boleh diyakini. Nah, orang jahiliyah meyakini adwa itu pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa sebab. Ya. Jadi penyakit itu ngincer. Ya. Jadi seorang penyakit ini punya apa? Punya iroda, punya kemauan. Nah, saya akan nempel di itulah. Nah, nyerang. Jadi kayak dibayangkan seperti cerita penyakit itu nyerang sini. Nyerang. Seperti binatang yang menyerang punya iroda. Ah, ini yang dibantah. Karena penyakit itu tidak bisa menular tanpa izin Allah. Jelas. Yang kedua, perantara yang mengikuti sunnatullah. Kalau kata kita ilmiah, kata orang ilmiah, kata kita sunnatullah. Ya, sunnatullah kan ilmiah. Ilmiah itu sunnatullah. Ya. Air itu mempunyai sifat begini-begini, itu sudah tahu. Atau dengan bahasa lain ilmiah, ya. Tidak klinik, tidak kurofat, tidak tahayu, ya. Nah, jadi sampai sini beliau menjelaskan bahwa adwa itu bukan semata-mata penularan penyakit, tetapi penyakit yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan itu kehendak si penyakit itu. Wa kama yakunu bil amradi al-hissiyyati yakunu aydan bil amradi al-ma'nawiyyati al-ulugiyyah. Sebagaimana penyakit yang sifatnya hissiyah seperti gatal-gatal, pusing-pusing, ya, penyakit jantung, liver dan seterusnya, atau yang ma'nawiyah al-qulubiyah, yang ma'nawi secara akhlak, apa misalnya? Sombong ini kan penyakit. Ya, sombong, hasad, iri, ujub, riya, pamer, ini kan penyakit hati. Ya, ini sama. Menurut Nabi tidak akan berpindah suka-suka diri. Gitu ya. Bahkan untuk yang satu ini menular saja agak sulit kita pahaminya. Apakah orang sombong itu akan menular, orang hasad itu akan menular? Mungkin karena pergaulan dia mendidik anak buahnya untuk sombong, untuk ujub, mungkin. Artinya dia terpengaruh oleh keburukan orang lain. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam أن جليس السوء كنافق الخير. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan bahwa teman akrab yang buruk itu seperti punya teman yang meniup-niup api besi, tukang pandai besi. Gitu ya. Punya teman buruk itu seperti itu. Imma ayyuharriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu ra'iatan dariha. Bisa jadi engkau pakaianmu akan terbakar. Bisa jadi pakaianmu akan terbakar. Atau minimal engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Atau kan ini tafsir yang sangat bagus disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membantah tadi pendapat bahwa tidak ada penularan seperti ini, kan ular. Artinya membahayakan. Punya teman yang sakit-sakitan, gatal-gatal misalnya, itu berbahaya bagi kita. punya teman yang akhlaknya buruk, dia seperti ya, dia akan mendapatkan keburukan. La adwa yasmaru al-hiddiyata wal-ma'lawiyata wa in kanat fil-hiddiyati adha. La adwa ini, kita sudah bahas adwa tadi apa kan? Ini meliputi penyakit hiddiyah dan penyakit ma'lawiyah. Sama. Sama. Walaupun yang hiddiyah lebih nampak. Yang hiddiyah lebih nampak. Aduanya itu lebih nampak. Gitu ya. Nah, kita tinggalkan adwa. Ya. Diharapkan kita paham apa itu adwa. Jangan sekali-kali berkesimpulan bahwa penularan penyakit itu dibantah oleh dalil. Itu keliru. Ya. Dan dibantah oleh beliau pendapat yang salah bahwa penyakit mempunyai keinginan sendiri. Jadi suka-suka dia mau menjangkiti siapa, suka-suka dia. Ini yang dibantah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala tiarokan. Tidak ada tiarok. Apa tiarok? Ismu masdar tatoyyar. Ya, isim masdar dari fi'il madhi tatoyyara. Ia tatoyyaru tatoyyurun. Ya, tapi ini isimnya. Atau dari mata, itu tahu apa beda dari masdar dengan isim masdar. Ya, seperti khiyara, itu isim masdar dari ikhtara, yakhtaru, ikhtiar. Kan yang benar ikhtiaran. Ya, apa ikhtiar? Apa ikhtiar? Masuk dalam bahasa Indonesia kalimat dari Al-Qur'an ini al-ikhtiar atau al-khiyara. Tetapi artinya melenceng, bergeser, tidak tepat. Ya. Yang antum pernah dengar ikhtiar dalam bahasa Jawa? Iya, usaha. Ya. Usaha. Padahal maksudnya pilihan. Pilihan. Mana dalilnya? Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin laki dan perempuan. Tidak qadallahu wa rasuluhu amran. Apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu, mewajibkan sesuatu, menetapkan sesuatu, ayyakuna lahu khiyara min amrihi, untuk pilih-pilih. Saya boleh begini enggak ya? Nawar-nawar pilih-pilih khiyara. Bukan ikhtiar berusaha. Ya. Apa aja seperti waktu itu kita berbahas insaf. Insaf dalam bahasa kita artinya insaf, kadar. Terhal yang dimaksud pertengahan. Dari kata jenis insaf. Kemudian nasihat. Nasihat dalam bahasa kita nasihat juga. Orang malas sholat, dinasihati, dia rajin sholat, nah, itu nasihat. Tapi kalau menasihati madu, menasihati baju, nah ini agak bingung kita. Apa maksudnya? Kosok madu dinasihati. Padahal itu bagian dari arti nasihat. Nah, karena itu banyak yang bingung, banyak terjemahan tadi. Ya, ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Dijawab, untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin kaum muslimin, untuk umumnya kaum muslimin. Berarti kaum muslimin butuh dinasihati, pemimpin kaum muslimin butuh dinasihati, Rasulullah butuh dinasihati, Allah dinasihati. Bingung kan? Tapi kalau tidak memahami nasihat itu sesuai dengan pasal, artinya yaitu ada tiga tadi, ya, nah, jadi tidak bingung. Ya, nah, di sini lah perlunya kita kembali mempelajari bahasa Arab dan jangan mengikuti yang sudah masuk ke dalam kaidah bahasa ya, apalagi bahasa Betawi. Ya, syirik aja, syirik aja. Padahal syirik luar biasa, dosa besar, tidak berampu. Ya, ini sekedar orang iri dibilang syirik. Nah, al-khiyarah ini isim maqdar dari ikhtiar. Ikhtiarah yaktaru ikhtiaran. Tetapi di sini khiyarah. Jadi bukan maqdar, tetapi isim maqdar. Ayyaktaru khilafa ma'kazummu wa rasuluhu lal'awr. Jadi maksud seorang muslim tidak boleh memilih apa yang tidak disesatkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Wa ismul masdar yuwafiqul masdar fil makna. Isim masdar ini sama dengan masdar dalam masalah makna. Dalam hal makna persis. Antara khiyarah dengan ikhtiar itu sama persis. Dalam masalah makna. Dalam masalah pengucapan berbeda, ya. Oleh karena itu, bisa saja orang mengatakan kalam tuhu kalaman, ya. Ini memakai isim masdar. Kalau memakai masdar, kalam tuhu takliman. Kan antum yang tahu wazan kan kalama yukallimu, apa maksudnya? Takliman. Ya kan? Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Gitu. Tapi di sini kallamtuhu kalaman, bukan kallamtuhu takliman. Sama. Ya. Sama enggak? Iya, sama aja ya. Wa sallamtu 'alaihi salaman. Di mana sallamtuhu alaihi tasliman. Kan sallama yusallimu maksudnya tasliman, bukan salaman. Ya, salaman kan 3 huruf. Kalau sallama yusallimu kan 4 huruf. Gitu ya. Lakin bima kana yukhaliful masdar fil bina sammuhu ismul masdar. Para ahli nahwu mengatakan bahwa menyelisihi masdar secara bina, ya, secara wazan, itu disebut isim masdar. Wasyaratu taqaddama anna hadhiya tasya'um bi bar'iyyin aw majmu'in aw ma'lumin. Dan apa yang dimaksud tiarah, bagaimana penjelasan yang sudah lewat, bahwa tiarah adalah tasya'um, menganggap tiar, menganggap siar dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui. Ini tidak ya, umumnya menganggap siar. Walaupun menganggap baik juga gak boleh ya. Ini biasanya pas gelar dagangan dia datang nih. Pas saya gelar dagangan dia datang, nah, lari. Ini kan menganggap baik, bukan menganggap siap. Ini pun tidak boleh. Tidak ada hubungannya. Menukar banyak sekali. Banyak sekali. Kalau orang pertama datang, kok tidak jadi beli? Ngalamat seharian tidak ada yang beli. Atau sedikit sekali yang beli. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang datang pertama kali belanja ke toko kita, ya, harus jadi. Mau nawar semurah apapun tak bisa. Ya, ini ada bangsa yang seperti itu buruk sekali. Buruk sekali apa hubungannya? Ya, ini ada. Atau buktikan coba ya. begitu buka itu masuk ya, mawar semurah-murahnya dikat ini ada ya, jadi betul-betul banyak keluarga ya. Dan ini sebuah kebodohan. Ya, kita tinggalkan tiarah, kita masuk yang ketiga. Apa? Masuk. Hamat. Bisa mim, mimnya tidak bersedih. Hamat. Ya, tapi bukan tersi. Hamat. Bukan hamba. Ada dua tafsiran. Fusirat di tafsirai. Ada dua tafsiran dari hamba. Yang asal katanya adalah nama sebuah burung, mirip-mirip burung hantu. Atau taruhlah kita terjemahkan burung hantu atau gagak atau apa ya. Annaha tayrun ma'rufun yusbihul buma. Ini burung yang terkenal di Arab. Ya. Karena tentu jenis burung sana dengan di kita mungkin kita tidak tahu. Maka menerjemahkannya jangan terlalu memastikan ya. Burung hantu, burung gagak, ya kira-kira. Sebab terjadi kesalahpahaman yang fatal tentang penerjemahan dog dengan apa? Apa? Biawak. Ya. Jukro Dobbin, ada beberapa hadis tentang dog. Di antaranya tentang kaum muslimin yang akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, walaupun Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dog. Ya. Saya kira dari sini sudah bisa diambil kesalahan. Dog itu mempunyai lubang-lubang yang dalam di dalam perangkat. Saya kira negeri kita ini enggak lubang-lubang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dog yang dimakan oleh para sahabat, di antaranya Khalid bin Walid di hadapan Nabi, itu binatang itu makan tumbuh-tumbuhan. Makan tumbuh-tumbuhan. Tidak bertaring dan tidak berukupan bisa. Nah, sementara biawak di negeri kita ini makan apa? Makan daging, makan ikan, ya, dan bertaring, gitu ya. Nah, maka menerjemahkan dog dengan biawak ini tidak tepat. Sebab kalau bertaring dan berkuku tajam, taring dan kukunya itu dipakai untuk menerkam mangsanya, binatang apa ini? Buah. Dan jelas itu haram. Jelas itu haram. Ya, dog yang dimakan oleh Khalid bin Walid di hadapan Nabi dan Nabi membiarkan walaupun beliau tidak ikut makan, jelas itu haram. Karena makannya tumbuh-tumbuhan, bukan binatang buah. Oleh karena itu kita tidak terlalu memastikan ya, hama itu apa. Ya. Mungkin burung gagak, mungkin burung hantu atau apa. Tazamul Arabu annahu idza qutila al-qatil sarat 'idahu hama. Sebagian orang Arab jahiliyah mempunyai keyakinan bahwa apabila ada orang yang terbunuh, apabila ada orang terbunuh, maka lalu dia mati dikubur, maka tulangnya itu menjadi hama, jadi tulangnya itu menjadi burung hantu ini atau burung gagak ini. Nanti tuwasafroku hatta yukada bisa rigi. Lalu dia terbang, dia teriak-teriak ingin balas dendam, ya, mencari siapa yang membunuh. Warubama yaqona ba'duhum annaha ruh. Sebagian orang Arab jahiliyah meyakini bahwa itu ruhnya. Itu ruhnya. Jadi ternyata kelenek itu di mana-mana. bukan hanya di negeri kita, tetapi di mana-mana, termasuk di negeri Arab. Ya. Dan ini semua dibersihkan oleh Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan dakwah tauhid yang pertama kali, membersihkan ini semua. Sebelum ada sholat, ada wudu, ada puasa, ada zakat, ada haji, itu semua kan adanya di Madinah semua, kecuali sholat beberapa bulan sebelum hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun pertama praktis belum ada ibadah, belum ada wudu, sholat, zakat, puasa, jihad, apalagi haji. Semuanya itu ada di Madinah. Nah, 13 tahun pertama Rasulullah membersihkan akidah-akidah buruk ini, keyakinan-keyakinan buruk ini dari masyarakat jahil. Ya, itu tafsiran pertama. Yang kedua, anna ba'dal Arab yaqulun, sebagian orang Arab mengatakan al-hamatu hiya at-tayrul ma'ruf, hamah adalah burung yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Lakinnahum yatasha'amuna biha, mereka bertasya'ur, mereka menganggap sial dengan burung itu. Kalau burung itu datang, napak, berduara, maka akan terjadi kesial. Saya kira mirip-mirip di negeri kita. Ya, burung gagak dan sebagian daerah yang meyakini jika wafat pada baiti ahadihim munaqat, apabila burung tersebut hinggap di rumah seseorang lalu dia mengeluarkan suaranya, mereka meyakini innaha tan'abu bihi liyamu, dia berteriak, dia mengeluarkan suara itu karena si penghuni rumah itu akan mati. Ya, tadi jelas ini menyalahi jeli tentang kematian itu hal yang gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ya, berarti harus dikatakan kematian itu diketahui oleh Allah dan burung gagak. Allah tahu besok di bulan akan mati, sama burung gagak juga tahu. Apa tinggal kita mengatakan seperti itu? Jelas jadi kubur syirik. Maka keyakinan tersebut keyakinan bahwa tidak ada hubungan. Ya, hanya setan iblis kan pintar, gitu ya. Karena mereka juga mencari berita di langit sana, mencuri berita di langit sana. Nah, maka mereka membuat hal-hal yang merusak keyakinan kompetisi. Ya, maka berteriak burung-burung itu, ya, dan mungkin habis itu di situ mati. Sehari setelah itu, dua hari setelah itu, tiga hari itu, ini rekayasa syaitan untuk menyerumuskan manusia agar mereka yakin dengan itu keyakinan baru. Wa ya'taqiduna anna hadha dalilu qurbi ajali, mereka juga meyakini bahwa itu merupakan tanda dekatnya ajal orang itu. Ya, dekatnya ajal orang itu tandanya. Wa hadza kulluhu bila syakkin aqidatun batilah, tidak diragukan lagi bahwa ini semua akidah yang batil, keyakinan yang batil, keyakinan yang ini hama. Ya, pertama kedua, yang kedua apa tadi? Tiarok, yang ketiga hama. Sekarang kita lanjut yang keempat. Apa? Sofa. Sofa. Kila innahu syahrul sofa, sebagian orang mengatakan yang dimaksud sofa di sini adalah bulan sofa. Kanatil arabu yatasha'aluna bih, sebagian orang Arab bersaum menganggap sial bulan Sofar ini. Ya. Di kita bulan apa? Bulan Suro. Ya, bulan Muharram. Ini semua sama. Ya. Maka orang tidak berani mengadakan pernikahan di bulan Suro, di bulan Muharram. Gitu ya. Mereka melakukan di bulan Dzulhijjah atau di bulan Syaban. Jelas ini salah. Nah, bagian dari sunnah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika masyarakat beliau meyakini bulan Syawal, lain bulan Syawal, bulan Syawal juga diyakini bulan yang mendatangkan kesialan kalau dipakai nikah. Maka sengaja Rasulullah menikahi siapa? Aisyah di bulan Syawal. Ini salah satu dakwah, dakwah bil'aq. Jadi terjang. Misalnya hari ini orang takut dengan angka 13. Ya, antum pesan kalau ke hotel atau kemana minta yang angka 13, gitu ya. Atau kalau di komplek apa saya minta yang nomor 13. Ini salah satu sunnah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu antum nggak boleh takut, ya. Ya jangan-jangan tadi pakainya, berarti gimana tauhidnya, ya? Belajar tauhid bertahun-tahun masih takut sama angka 13. Subhanallah, ya Allah. Ya. Bagaimana belajar tauhid takut dengan angka 13? Ya, memalukan kan? Ya, kalau mereka orang kafir enggak belajar tauhid, wajar. Kita belajar tauhid. Kok takut dengan angka 13, angka 4? Gitu ya. Bulan Suro, bulan Muharram. Gitu. Bukan nikahkan anak kita, ya, yang sudah punya anak dewasa sengaja di bulan Suro, di bulan Haram. Ini salah satu sunnah dakwah bihal yang disontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walasiyama fil nikah, terutama dalam masalah nikah. Ya, sofar ini sama dengan apa? Sawah. Wakila innahu da'un fil batni yusibul ibila wa yantakilu min ba'irin ila akhar. Ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Yang dimaksud dengan sofar ini adalah penyakit yang ada di perut. Da'un fil batan yusibul ibil, yang penyakit ini menyerang unta. Wa yantakilu min ba'irin ila akhar, yang bisa berpindah dari satu unta ke unta yang lainnya. Wa ala hadza fa yakunu 'aqbuhu 'ala al-adwa min babil 'aqbil qad 'ala al-'am. Ya. Ah, berarti di sini ada 'aqb, ada kemiripan dengan adwa tadi. Ya. Ada 'adwa dengan adwa tadi ada kemiripan. Ya, penularan penyakit dari satu hewan ke hewan lain, dari satu manusia ke manusia lain. Ya. Atau khusus terhadap kila innahu nahyun 'anil nasiah. Ada pendapat lain tadi, yaitu larangan nasiah. Ya, ini bukan nasiah riba, bukan. Nasiah itu keyakinan jahiliyah, kelakuan sebagian orang jahiliyah. Kalau mereka ingin perang di bulan haram, mereka lakukan. Nanti bulan haramnya itu diundurkan. Antum tahu bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Ya, sudah masuk bisa. Tidak ada lanjutan dari kita, ya, karena badan kurang fit. Kita alih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.